Pikiran terbang melayang, menghayal suatu saat bisa miliki Senona. Terpaksa beta buka Instagram, beta follow Senona, se follow back beta. Ternyata saya suka stalking beta di Instagram. Beta pun story saya lihat, beta pun postingan, saya like dari atas sampai bawah. Kalau naksir bilang nona, jangan simpang-simpang. Kalau naksir bilang nona, jangan tahan-tahan. Kalau ada hati bilang, jangan sampai nanti diambil orang. Story saya lihat, beta pun postingan, saya like dari atas sampai bawah. Kalau naksir bilang nona, jangan simpang-simpang. Kalau naksir bilang nona, jangan tahan-tahan. Kalau ada hati bilang, jangan sampai nanti diambil orang. Bisa usang, cuma mencari para peslat. Cari-cari selat, lalu mau kita labrak. Beta ingat, gak tombol kutat tongkat. Nona balenggang bikin beta hampir gila. Beta balaga, kau dah balen nona. Berharap bisa ukir kita cinta selamanya. Tapi nona, mau sadiki balagu. Balagu angkat aku siang rasu apa menyau. Sengsangka, kau kira pagi dunia maya. Beta kuro wale, ale-bale pomek beta. Beta ku postingan ale-lai kata sebawah. Semacam neng, orang boleh satas kisir bawah. Dari kira nona, kau sayang bilang saja. Karena sejujurnya beta jua ada rasa. Mari sama-sama kau berdua buka hati. Sali saya jadi satu hati sampai mati. Ternyata saya suka stalking beta di Instagram. Beta pun story saya lihat, beta pun postingan, saya like dari atas sampai bawah. Kalau naksir bilang nona, jangan simpang-simpang. Kalau naksir bilang nona, jangan tahan-tahan. Kalau ada hati bilang, jangan sampai nanti diambil orang. Kalau memang naksir bilang, jangan sampai nanti diambil orang.